Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah. Kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah kepada Allah dengan tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama. Nah, melanjutkan lagi pelajaran kita yang sempat terhenti karena libur. Nah, dan alhamdulillah pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah menyelesaikan dua bab. Bab pertama pembahasan khusus berkaitan dengan isim, bab kedua pembahasan khusus berkaitan dengan fi'il. Kita sekarang masuk bab ketiga, yaitu halaman 221, pembahasan umum berkaitan dengan isim dan fi'il. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau ada yang baru hadir, sebelumnya gak hadir, maka ini masuk bab baru ya, sudah terputus dengan pembahasan sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Yang pembahasan ini antum lihat pada halaman 221, pembahasannya pada 8 poin tentang asyada, tambahan, yaitu huruf-huruf tambahan pada kata. Kemudian yang kedua hamzah wasal. Nah, pembahasan hamzah wasal sudah pernah kita bahas di kitab Qawaidul Imla. Di sini akan dibahas secara ringkas. Yang ketiga tentang ibdal dan al-qalb. Yang keempat tentang an-naqlu. Yang kelima al-hadfu. Yang keenam al-idgham. Yang ketujuh iltiqa' sakinain, bertemunya dua sukun. Yang kedelapan al-waqfu. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita, yang insya Allah akan kita lewati dalam beberapa kali pertemuan ke depan insya Allah ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka kita langsung masuk ke poin pertama atau bab, subbab pertama dari bab ketiga. Kita masuk ke subbab pertama, yaitu halaman 223. Nah, silakan bergantian membaca, mulai dari Mas Fauzan atau dari situ, dari Surya, Mas Surya ya, iya Mas Surya, dari kanan, dibaca yang agak keras ya bacanya. Bismillah. Bab pertama, ziyadah atau tambahan. A. Pengertian ziyadah, yaitu menambahkan satu huruf atau lebih kepada kalimah atau kata. Huruf tambahan ini bisa hilang pada sebagian tasrifan kata tersebut, perubahan bentuk kata kepada kata yang lain tanpa adanya sebab i'lal. Nah, barakallahu fikum. Dijelaskan terlebih dahulu. Jadi bab kita sekarang bab az-ziyada, yaitu tambahan. Kita akan membahas tentang huruf-huruf tambahan pada kata. Nah, sebagaimana yang antum ketahui pada pelajaran yang lalu, bahwa kata itu terbentuk bisa dari semuanya huruf asli, bisa juga ada huruf asli dan tambahan, gitu kan? Karena itu ada disebut fi'il mujarrad, ada juga fi'il mazid, atau disebut juga isim mujarrad mazid. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Nah, di sini pembahasan kita pada apa? Kita berusaha untuk mengerti mana yang menjadi tambahan pada kata, baik pada isim ataupun fi'il. Sehingga kita, ketika kita berusaha untuk melihat kamus atau melihat kata dasarnya atau melihat asal katanya di mana, kita bisa mengerti ini kata ini asalnya ini, maka kita lihat di kamus adalah bab ini, sebab kita tahu ada kata, ada huruf-huruf tambahan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Artinya pada pelajaran yang lalu telah disebutkan bahwasanya kata bisa terdiri dari semuanya huruf asli. Ya. Kumpulan huruf disebut apa? Kata kan? Kumpulan kata disebut apa? Kalimat. Yang kita bahas sekarang kata, bukan membahas susunan kalimat, bukan membahas susunan kata. Nah, kata terbentuk dari beberapa huruf, yang huruf ini bisa jadi semuanya asli, seperti kita mengucap kata doroba, ya, semuanya asli. Kita mengucap kata Ja'far, itu semuanya asli. Ya, nah, atau Dahroja, itu semuanya asli. Atau bisa juga ada huruf tambahannya, seperti kita mengucap misalkan Jalbaba, atau kita mengucap Syaitona, nah misal gitu ya, dan yang semisalnya itu ada tambahannya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui mana yang asli dan mana yang tambahan? Ini pembahasannya. Mengerti babnya, dimengerti? Nah, ya. Kalau mu'alif Abdullah, huruf tambahan ini bisa hilang pada sebagian tasrifan, pada sebagian tasrifan kata tersebut. Nah, dan di antara cara untuk mengenal huruf itu tambahan, yaitu huruf itu hilang ketika ditasrif. Huruf tambahan itu bisa hilang ketika ditasrif. Misal kita kita membahas atau menanyakan tentang alif pada kata doribun, asli atau tambahan alif pada doribun? Atau wawu pada kata madrubun, asli atau tambahan? Atau mim pada kata midrobun, asli atau tambahan? Nah, bagaimana kita tahu mana asli mana tambahan? Kita tasrif. Tasrifnya pada pelajaran yang lalu di bab kedua, gitu ya. Kita tasrif, di tasrif istilahi. Doroba, yadribu, dorban, doribun, madrubun, idrib, latadrib, madrubun, madrubun, midrubun. Nah, di situ ada kata, ada huruf-huruf yang enggak hilang. Huruf apa yang enggak hilang? Dot, ro, dan ba enggak hilang. Iya enggak? Berarti yang asli adalah dot, ro, dan ba. Alif ini hilang ketika antum merubah ke madrubun. Hilang enggak alifnya? Hilang. Hilang. Muncul wawu. Iya enggak? Kemudian midrobun, mim tambahan atau tidak? Nah, kita kembalikan ke contoh doribun. Ada enggak mimnya? Ada enggak mimnya? Enggak ada kan? Nah, berarti mim tambahan. Nah, itu. Jadi apa? Upaya kita untuk mengetahui mana tambahan dan bukannya, kita masukkan ke tasrif. Kalau di tasrif hilang, berarti tambahan. Jika di tasrif hilang, berarti tambahan yang hilang. Yang hilang itu berarti tambahan. Apa itu tasrif? Perubahan bentuk kata kepada kata yang lain. Ya tadi, doribun diubah menjadi madrubun. Isim fa'il kita ubah menjadi isim maf'ul. Kita rubah lagi menjadi misalkan isim zaman, isim makan, atau menjadi masdar mim. Nah, madrubun atau midrubun, isim alat misal. Nah, di situ akan kelihatan mana yang tetap dan mana yang hilang. Disebutnya lagi di sini, tanpa ada sebab iklal, hilangnya tanpa ada sebab iklal. Artinya apa? Kalau huruf tertentu hilang karena sebab iklal, berarti huruf itu bukan tambahan, itu huruf asli. Mengerti? Tadi disebutkan apa? Untuk mengerti huruf itu tambahan atau bukan, diantaranya dengan mentasrif kata, merubah kata kepada bentuk yang lain, ya enggak? Kalau huruf tersebut masih ada ketika ditasrif, berarti huruf yang masih ada itu huruf yang asli. Huruf yang hilang, huruf yang tambahan, gitu kan? Kecuali kalau ada yang hilang karena sebab i'lal, maksudnya karena sebab tasrif. Seperti apa? Karena sebab tasrif itu, seperti karena sebab bab yang akan datang, seperti karena bab, antum lihat halaman 221, karena bab ibdal atau karena bab hadaf. Nah, itu, atau karena bab yang semisalnya, maka huruf itu tetap dikatakan ada meskipun secara dohir hilang. Apa contohnya? Nah, perhatikan contohnya. Contoh pada kata kaulun, masdar kaulun ya, asli nggak semua kaulun? Asli, qaf, wawu, dan lam itu semuanya asli. Nah, kita tasrif. Ketika kita tasrif, kenapa wawu jadi hilang? Kok mana, kenapa menjadi qala, yaqulu? Qala hilang wawunya kan? Yaqulu ada enggak wawunya? Ada. Iya enggak? Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa wawu dikatakan huruf asli padahal ketika diucap qola hilang wawunya? Maka apa jawabannya? Jawabannya hilangnya karena sebab iqlal, berubahnya karena sebab iqlal. Sebab qola itu asalnya adalah qawala. Berarti wawunya ada apa enggak? Wawunya ada. Asalnya apa? Qawala. Kemudian terjadi iqlal, apa iqlalnya? Nah, nanti pelajaran akan datang ya. Pelajaran apa ini? Al-qalb atau sebut pelajaran al-ibdal. Nah, al-ibdal dan qalb. Yaitu berubahnya wawu menjadi alif. Kenapa? Karena wawunya karena wawu berharokat sebelumnya fathah, maka wawu berubah menjadi alif. Yang tadinya qawala menjadi qola. Nah, itu berarti qola di situ ada wawunya, cuman wawunya berubah menjadi alif. Maka kita katakan wawu adalah asli. Meskipun hilang ketika kita tasrif kepada qola, iya kan? Hilangnya di sini karena iqlal. Seperti juga pada wa'ada. Wa'ada masdarnya idatun atau wi'dun. Isim fa'ilnya wa'idun, isim maf'ulnya maudun, kan itu. Nah, wawu pada wa'ada asli atau bukan? Wa'ada asli. Kenapa? Karena kalau kita tasrif, hampir semua tasrifan itu ada. Wa'idun ada wawunya, maudun ada wawunya, mi'adun juga ada wawunya, cuma wawunya berubah menjadi ya, mi'adun. Ya, itu ya. Terus ya'idu. Nah, wa'ada ya'idu. Wawunya hilang kan? Nah, di sini hilangnya wawu di sini karena sebab tasrif. Karena ilah tasrifiyah. Maka kita katakan wawu itu asli meskipun hilang. Namun hilangnya di sini karena sebab tasrif. Karena sebab tasrif. Asal apa asalnya ya'idu? Ya'idu. Nah, kalau ada papan tulis, ana jelaskan papan tulis ini, qadarullah papan tulisnya enggak ada. Insyaallah besok kalau di ruangan sana ada papan tulis, dijelaskan dengan papan tulis ya. Kalau di ruangan sana nanti insyaallah dijelaskan dengan papan tulis biar lebih jelas. Nah, syahidnya di sini kaidahnya apa tadi? Untuk mengetahui huruf itu siada, huruf tambahan, yaitu huruf itu hilang ketika ditasrif. Huruf itu hilang ketika ditasrif, kecuali kalau hilangnya karena sebab iqlal. Kecuali kalau hilangnya atau berubahnya karena sebab iqlal, maka masih dikatakan huruf asli bukan huruf tambahan. Nah, seperti apa? Seperti wawu pada qola yang berubah jadi alif. Seperti wawu yang hilang pada ya'idu yang asalnya adalah ya'idu. Kenapa wawu hilang? Karena jatuh di antara fathah dan kasroh. Pernah kan dijelaskan itu? Nah, barakallahu fikum. Ya, Mas Rijal. Lanjutan bacaan. Bismillah. B. Pembagian huruf ziyadah. Huruf ziyadah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ziyadah berupa pengulangan huruf asli dan asal kata terbagi menjadi empat, yaitu A. Berupa pengulangan ain karimah yang pertama tanpa pemisah antara dua huruf yang terulang, seperti sulamun, tangga, tubbaun, lebah yang besar, hadzaba, memperbaiki, qaddama, mengedepankan, qotto'ah, memotong-motong. Ya, cukup. Barakallahu fikum. Sekarang masuk pada pembagian huruf ziyada. Huruf ziyada itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ziyada berupa pengulangan huruf asli dari asal kata. Berarti kata tadi memiliki beberapa huruf yang huruf itu semuanya asli. Ya, seperti qotto'a yaqto'u, qotto'a yaqto'u. Ada qaf, ada ta, ada ain, ya kan? Semuanya asli enggak? Semuanya asli. Enggak ada huruf tambahannya. Lalu kita ingin menambahkan satu huruf. Ingin kita tambahkan satu huruf. Yaitu dengan apa? Mengulang salah satu huruf asli tadi. Nah, maka pengulangan huruf asli ini adalah huruf tambahan. Namun tambahannya dengan mengulang huruf asli. Seperti qata'a menjadi qatta'a. Ikut dari wazan fa'ala menjadi wazan fa'ala. Mengerti? Qata'a artinya memotong. Kalau qatta'a artinya memotong-motong. Ada enggak perbedaannya? Ada perbedaannya. Kalau memotong, antum sekali potong. Aku memotong apa misal? Apa contohnya yang sekali potong contohnya apa? Aku memotong tali. Aku memotong tali. Tali yang tadinya panjang putus jadi dua. Kalau qatta'a aku memotong-motong tali ya misalnya. Berarti tali itu diputus-putus jadi sekian bagian. Kalau yang tadi kota'a mungkin hanya sebatas dipotong jadi dua. Tapi kalau kota'tu habla, berarti tali itu dipotong-potong menjadi sekian bagian, mungkin jadi 5 bagian atau 10 bagian. Nah, syaitnya apa? Ada perbedaan antara kota'a yakta'u dengan kota'a yukatti'u. Ada perbedaan arti. Nah, dan di situ yang jadi syahid adanya tambahan huruf. Huruf apa yang ditambahkan? Ain kalimahnya yang berupa huruf to. Ain kalimah itu fa, ain, lam, ya huruf-huruf yang tengah kan. Kota'a huruf fa kalimahnya berupa qaf. Ain kalimahnya berupa to. Lam kalimahnya berupa apa? Ain. Nah, ini pelajarannya telah lewat. Oke. Nah, jika tambahan di sini berupa pengulangan ain kalimah, maka afan. Tambahan di sini bisa berupa mengulang huruf asli. Kemudian yang pertama berupa pengulangan ain kalimah, berarti huruf yang tengah yang diulang. Huruf yang tengah yang diulang. Nah, yang pengulangan ini pertama tanpa pemisah seperti pada qatta'a, qaddama, hadzaba atau tuba, tubaun atau sulamun. Nah, yang sulamun dan tubaun contoh untuk isim. Yang qaddama yuqaddimu, qatta'a yuqatti'u, hadzaba yuhadzibu itu contoh untuk fiilnya. Nah, di situ ada pengulangan huruf. Bagaimana antum tahu cirinya ada tasdid di situ? Ditulis dalam bentuk huruf diberi tanda tasdid, itu menunjukkan huruf dobel. Tasdid itu menunjukkan apa? Huruf dobel, ya. Nah, ya baca lagi. Sampingnya Mas Rizal, Mas Afan ya. Ya, Mas Afan baca. Yang kedua, adanya pemisah antara dua huruf seperti aqan qalun, orang yang badan dan kepalanya banyak rambutnya. Ikhlau laqo, berlinang air mata. Athau salun, lembah yang luas. I'shau sabah, banyak rumputnya. Ikhdaudana, annabatu, sangat hijau. Nah, dari kata-kata yang antum dapatkan di situ, itu ada huruf-huruf yang terulang. Akon kolun asalnya adalah ain, qaf, dan lam. Ikhlau laqo asalnya kho, lam, dan qaf. Athau thalun asalnya ain, tha, dan lam. Syau syaba asalnya ain, shin, dan ba. Ikhlau dana asalnya gin, dal, dan nun. Nah, itu asalnya. Kemudian terjadi tambahan huruf. Nah, syau syaba banyak rumputnya. Kalau antum cari kata rumput, apa bahasa Arabnya rumput? Antum cari di kamus. Rumput, apa bahasa Arabnya? Al-usbu atau usbun. Usbun, berarti usbun itu apa hurufnya usbun ini? Ain, shin, dan ba. Nah, ketika ada kata yang artinya menunjukkan pada rumput seperti iksausaba, artinya apa? Banyak rumputnya. Berarti yang aslinya adalah ain, shin, dan ba. Seperti kita melihat arti rumput, apa arti rumput itu? Bahasa Arabnya usbun, rumput. Nah, iksausaba artinya banyak rumputnya. Nah, biasanya kalau kata tertentu ditambah huruf artinya berubah biasanya. Kebanyakan berubah. Dan di sana ada kaidah. Ziyadatul mabna yadulu ala ziyadatul makna. Artinya apa? Tambahan huruf menunjukkan tambahan arti. Usbun artinya rumput. Nah, iksausaba tambah huruf kan? Maka artinya apa? Banyak rumput. Nah, barakallahu fikum. Ya, sekarang masuk yang B. Muhammad. Bismillah. Sebentar, yang punya saudari di Banat, ana lupa mengumumkan. Kemarin-kemarin kan ada yang ikut ya. Nanti diumumkan kalau malam Sabtu dan malam Ahad ada rutin insyaallah pelajaran sorof. Dan disambung ke Banat, namun ke Banat kan tempat taklimnya Umahat. Di sana kan ada tempat taklim Umahat. Nanti bagi para Banat santriwati yang ingin mengikuti ketika selesai salat Isya malam Sabtu, malam Ahad dan malam Senin, ya, malam Ahad dan malam Senin, mereka langsung ke ruangan taklim itu. Mengerti? Jadi mereka langsung aja masuk ke situ untuk bisa mengikuti taklim ini. Tadi kami lupa menginformasikan. Enggak tahu ini ada yang mengerti apa enggak. Ya, barakallahu fikum. Ya, lanjutan bacaan. Bismillah. Qala al-muallif hafizhahullah. B. Berupa pengulangan lam kalimah. Yang pertama, tanpa pemisah antara dua huruf yang terulang, seperti hidabun orang tua, hidabun ik'an sasa mundur dan kembali, hijafun orang tua yang zalim, jalbaba memakai jilbab, ihmarwa semakin merah. Iya. Sekarang tambahan berupa pengulangan lam kalimah. Nah, ini pembahasan ini yang sekarang kita bahas sekedar tahu ya, kalau antum enggak sampai hafal enggak masalah, namun sekedar tahu kalau tambahan di situ ada tambahan yang dipisah, ada yang tidak dipisah. Itu maksudnya. Mengerti? Seperti di sini apa? Contoh khidabun. Nam, aslinya adalah kha, dal dan bab dan ba. Yang ikan sasa asalnya adalah qaf, ain dan sin. Jalbaba asalnya jim, lam dan ba. Jalaba ya jelibu, artinya mendatangkan. Asalnya adalah asalnya jim, lam dan ba. Lalu diikutkan ukawazan fa'lala seperti dahroja, maka menjadi jalbaba. Maka artinya memakai jilbab. Ihmarra berasal dari hamira. Hamira artinya merah. Kalau ihmarra artinya semakin merah. Nah, mana yang asli? Ha, mim dan ra. Ya. Lanjutan Mas Fadil. Bismillah. Qala al mu'allif hafizahullah. Yang kedua, adanya pemisah antara dua huruf yang terulang seperti sihmimun, pemimpin yang mulia, handaququn, lelaki tinggi dan bodoh, qurdudatun, tanah yang tinggi. Iya. Sihmim asalnya sod, ha dan mim. Handaquq asalnya ha, dal dan qaf. Qurduda asalnya qaf, ra dan dal. Nah. Lanjutan. Mas Fauzan, baca. Bismillah. Ya, dilanjutkan bacaan. Dibaca. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. C, berupa pengulangan pada fa dan ain kalimah seperti marmarisu bencana, marmaritu bencana. D, berupa pengulangan pada ain dan lam kalimah seperti somsohun, lelaki yang pendek, kuat dan botak. Barohatun, wanita yang putih. Iya. Sepertinya somsohun ada kesalahan cetak ya, antum kasih garis dulu. Barohatun itu benar. Somsohun sepertinya ada salah cetak. Nanti dicek lagi kalau sempat insyaallah. Yang somsohun. Nah, karena disebutan di situ pengulangan ain dan lam kalimah. Iya kan? Nah. Berikutnya Ibnu Saleh, dibaca Ibnu Saleh. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Yang kedua, ziyadah berupa tambahan yang bukan dari huruf kata, bukan pengulangan huruf asli, seperti tambahan alif pada dharibun, wawu dan mim pada madhrubun, hamzah pada akrama, hamzah dan nun pada inkasara dan lain sebagainya. Nah, di sini kita tahu dharibun tambahannya alif atau madrubun tambahannya mim dan wawu dari mana? Dari tasrifan. Yang ketika kita tasrif, kita akan mengetahui ya. Ketika kita tasrif, maka kita akan mengetahui kalau huruf-huruf yang hilang itu huruf tambahan. Daroba yadribu, dharibun. Daroba yadribu, dorban. Dharibun, madrubun. Idrib, latadrib, madrobun, madrobun, mitrobun. Nah, di situ ada huruf-huruf yang hilang. Yang tidak hilang adalah dot, ro, dan ba. Maka selain dot, ro, dan ba, itu adalah tambahan. Begitu juga pada hamzah pada akroma. Nah, itu tambahan. Nah, karena berasal dari karuma. lalu kita ikutan wazan af'ala. Karuma fa'ula diikutan wazan af'ala menjadi akroma. Begitu juga pada inkasaro, asalnya dari kasaro yaksiru, kita ikutan wazan infa'ala menjadi inkasaro. Mengerti? Jadi asalnya adalah kasaronya dan lain sebagainya. Nah, lanjutan Ibnu Saleh. Huruf ziyadah jenis yang kedua ada 10 huruf yang terangkum pada ucapan sa'altumuniha. Nah, huruf ziyadah jenis yang kedua maksudnya apa? Yang bukan pengulangan huruf asli ya. Huruf ziyadah yang bukan pengulangan huruf asli ada 10. Yang terangkum pada ucapan sa'altumuniha. Artinya apa? Kalian telah bertanya kepadaku tentang perkara itu. Kalian telah bertanya kepadaku tentang dia. Sa'altumuniha. Kalian telah bertanya kepadaku tentang dia. Nah, yang syahidnya di situ huruf ziyadah ada 10. Yang pertama adalah sin. Sin bukan? Sin. Yang kedua apa? Hamzah. Yang ketiga? Lam. Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Yang kedelapan? Yang kesembilan? Yang kesepuluh? Nah, itu huruf-huruf tambahannya. Enam. Aksantum. Ya, catatan. Baca Mas Ubedah. Bismillah, qalamu alif hafizullah. Iya, sila ditambah volumenya Ubedah. Huruf ziyadah huruf catatan. Yang satu, ketika sebagian huruf ziyadah yang 10 terjadi pada kata tertentu, maka huruf tersebut tidak mesti menjadi huruf tambahan pada kata tersebut, karena pada sebagian kalimat atau kata memiliki huruf asli yang serupa dengan sebagian huruf ziyadah yang 10, seperti mata, mala'a, nama, sa'ala, dan lain-lainnya. Iya, artinya apa? Artinya huruf-huruf tambahan yang disebutkan sa'altumuniha tadi, ketika ada pada kata, tidak mesti pasti menjadi huruf tambahan. Itu artinya. Huruf-huruf tadi yang jumlahnya 10 tidak mesti menjadi huruf tambahan. Gitu ya. Kenapa? Karena di sana ada huruf asli yang juga huruf-huruf asli itu dari sa'altumuniha. Ada kata-kata yang terdiri dari huruf asli yang huruf asli itu adalah sa'altumuniha. Nah, seperti apa? Seperti sa'ala. Sa'ala itu semuanya huruf asli. Sa'ala itu semuanya kata yang terdiri dari 3 huruf asli ya. Sa'ala itu adalah kata yang terdiri dari semuanya 3 huruf asli. Ada enggak sin di situ? Sin termasuk huruf tambahan bukan kalau di yang 10? Hamzah termasuk bukan? Lam terus semua termasuk. Iya enggak? 3 huruf ini termasuk huruf tambahan. Nah, namun pada kata sa'ala itu semuanya asli. Itu ya. Nah, berbeda dengan contoh yang di atas, antum lihat, daribun ada enggak alif? Ada, huruf tambahan bukan? Tambahan. Madrubun. Apa tambahannya? Mim dan wawu, termasuk dari yang 10 huruf, ya enggak? Akroma, ada apa? Ada hamzah, termasuk dari huruf yang 10 bukan? Inkasaro, ada apa? Nah, ada hamzah dan nun. Hamzah wasol ya. Termasuk dari apa? Yang 10 juga. Nah, barakallahu fiikum. Hamzah ini ada hamzah qat'i, ada hamzah wasol. Barakallahu fiikum. Yang ditulis sa'altumuniha adalah hamzah qat'inya. Namun kalau kita bilang hamzah mencakup hamzah qat'i dan juga hamzah wasol. Itu maksudnya. Nah, maka pada contoh seperti sa'ala, nama, mala'a, mata, itu semuanya kata-kata yang terdiri dari huruf-huruf asli. Namun huruf-huruf aslinya mencocoki huruf tambahan. Huruf aslinya mencocoki huruf tambahan. Maka bagaimana kita tahu ini huruf asli atau tambahan? Ya tadi melihat kepada tasrifan. Kalau di tasrifan itu hilang, berarti dia itu huruf tambahan. Kalau enggak hilang, berarti huruf asli. Itu pertama itu yang menjadi ciri. Yang kedua apa? Huruf tambahan biasanya berasal dari sa'altumuniha. Nah, itu ya. Kecuali kalau tambahan karena pengulangan asal kata. Seperti kota'a. Yang diulang to' kan? Nah, itu enggak mesti. Enggak. Kalau pengulangan kata tidak mesti dari sa'altumuniha. Nah, aksantum. Kemudian tambahan yang berkaitan dengan ilhaq bisa dari huruf yang 10, bisa juga dari pengulangan kata. Tergantung ilhaknya kepada jenis apa di situ. Nah, ya kita lanjutkan sedikit lagi. Kita habiskan B, nanti C untuk besok kita lanjutkan. Ya, silakan Mas Abdul Hadi ya. Nah, Mas Abdul Hadi dibaca. Bismillah. Yang kedua, ditambahkannya huruf pada kata tertentu bisa memberikan arti atau makna seperti fariha, senang, menjadi faraha, menyenangkan. Dorbun, artinya pemukulan, menjadi madrubun, yang dipukul. Atau untuk faedah lainnya seperti ilhaq. Iya, asantum. Ditambahkannya huruf pada kata tertentu bisa memberikan arti atau makna. Maksudnya tambahan huruf bisa merubah arti, itu maksudnya. Adanya huruf tambahan pada kata tertentu bisa merubah arti, itu maksudnya. Seperti fariha. Fariha ini wazannya apa? Fa'ila. Kita masukkan fariha ke wazan fa'ala, menjadi apa? Farroha. Berubah gak artinya? Berubah. Yang tadinya senang menjadi menyenangkan. Fariha Zaidun, artinya apa? Zaid senang. Farroha Zaidun Amron, apa artinya? Zaid menyenangkan Amr. Nah, kemudian dorbun pemukulan, madrubun yang dipukul. Nah, di situ ada perubahan arti ya, dari dorbun pemukulan menjadi madrubun yang dipukul. Adanya tambahan. Apa tambahannya? Ada tambahan huruf yaitu mim dan wawu. Untuk faedah lainnya seperti ilhaq. Nah, ilhaq telah lewat pada bab sebelumnya tentang apa itu ilhaq. Ringkasnya, ilhaq itu menambah kan satu huruf atau dua huruf pada kata tertentu agar sama dengan kata lainnya, agar sewajan dengan kata yang lain. Seperti di sana ada kata jalaba. Jalaba ini wazannya faala. Kita ingin sama, kita ingin samakan wazan ini kepada wazan dahroja, maka kita tambah lagi satu huruf menjadi jalbaba. Jalbaba ini wazannya sama dengan dahroja, mengerti? Nah, itu yang dimaksud dengan ilhaq, yaitu menambahkan satu huruf atau lebih agar sewajan semak, agar satu timbangan dengan kata yang lain. Contoh lainnya Mahdun, kita ingin samakan dengan Ja'farun menjadi Mahdadun. Mahdadun sama dengan Ja'farun ya, contohnya itu. Nah, dan biasanya ilhaq ini sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang sering membuat syair, berkaitan dengan syair, karena syair itu ada timbangannya, timbangan kata harus serasi, harus seimbang, berkaitan dengan syair, qawafi dan yang semisalnya, yaitu ilhaq. Lam. Ya, yang tiga. Siapa ini? Irfan ya? Oh, Fuad ya, Mas Fuad. Ya, Mas Fuad. Sejak kapan ada kesempatan, Mas Fuad? Baru. Sejak libur ini masuk. Ya, Mas Fuad. Penambahan huruf. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Yang ketiga, penambahan huruf karena ilhaq bisa berpengaruh kepada arti, bisa juga tidak berpengaruh. Sebelum dan setelah ilhaq, kata tersebut memiliki kesamaan arti. Bahkan terkadang kata tertentu tidak memiliki arti sebelum dihakan. Seperti kakabun. Kakabun, kata ini tidak ada artinya. Bahkan kata ini tidak dipakai. Maksudnya enggak ada dalam bahasa Arab kakabun, enggak ada. Kakabun itu enggak ada dalam bahasa Arab. Itu ya. Kemudian kata kakabun ini diilhakan kepada Ja'farun menjadi kaukabun. Ja'farun, ya. Lanjutan. Menjadi kaukabun mulhak kepada Ja'farun, menjadi kaukabun, menjadi memiliki arti yaitu bintang. Nah, artinya kakabun ketika disamakan timbangannya dengan Ja'farun, maka dibaca kaukabun, maka dia memiliki arti. Apa artinya? Bintang. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi secara kebiasaan, ilhaq itu terkadang merubah arti, terkadang tidak. Itu maksudnya. Bahkan bisa jadi ada kata yang tidak memiliki arti, ketika diilhakan menjadi memiliki arti. Nah, siapa ini? Abdul Rahman bukan? Iya, Abdul Rahman. Siapa dulu? Firza dulu apa Abdul Rahman dulu? Ya, silakan. Antum Mas Abdul Rahman. Dibaca. Membaca. Bagi yang mau, yang enggak mau membaca enggak apa-apa, dilewat ya. Yang pas gilirannya baca enggak mau baca enggak apa-apa. Kalau pas ditanya enggak mau menjawab juga enggak apa-apa. Ya artinya antum belajar sesuai dengan antum mampu. Antum enggak paham 100%, paham 20% juga lumayan, masih ada pahamnya. Ya enggak? Enggak paham sama sekali dapat ghosiyat ghosiyat humur rahmah. Wahafat ful malaika. Kan itu. Madzakarhumullahu fiman indah. Nah itu, insyaallah enggak lepas dari itu. Ya baca, siapa baca ini? Yang keempat. Ya. Huruf tambahan untuk ilhaf bisa berupa dari huruf yang 10 di atas atau bisa juga selainnya. Iya. Huruf tambahan untuk ilhaq bisa berupa dari huruf yang 10, yaitu dari sa'altumuniha, atau bisa juga dari selainnya. Nah, seperti yang telah dijelaskan contoh untuk mahdun diilhaqkan kepada mahdadun. Mahdadun ada tampil menjadi mahdadun, ada dal. Dal bukan sa'altumuniha kan? Nah, contohnya itu. Atau juga dari sa'altumuniha seperti kau kakabun menjadi kau kabun. Wawu berasal dari sa'altumuniha bukan? Nah, wawu dari sa'altumuniha. Nah, itu contoh. Jadi ilhaq itu bisa dari sa'altumuniha, bisa juga bukan dari sa'altumuniha. Nah, lanjutan. Atau berganti Mas Zubair. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullahu taala. Yang kelima, huruf tambahan hanya masuk pada kalimah atau kata yang lebih dari dua huruf, dikarenakan jumlah huruf pada isim dan fi'il mujarrad adalah tidak boleh kurang dari tiga huruf. Nah, sebentar. Hasab. Huruf tambahan itu hanya masuk pada kata yang lebih dari dua huruf. Maksudnya pada kata yang minimal tiga huruf. Dan pada pelajaran yang lalu telah disampaikan bahwa secara asal kata itu paling sedikit adalah tiga huruf. Kata paling sedikit terdiri dari berapa huruf? Tiga huruf. Karena itu wazannya apa? Fa, ain, dan lam. Gitu kan wazannya. Baik dibaca fa'alun, atau fa'lun, atau fi'alun, atau fu'lun, atau fa'ala, atau fa'ula. Kan itu. Ada berapa huruf di sini? Tiga huruf. Dan itulah secara asal. Secara asal itu kata paling sedikit adalah tiga huruf. Baik isim ataupun fi'il. Maka ketika kita mengatakan ini kata ada huruf tambahan, berarti minimal dia berapa huruf? Berarti minimal ada 4. Iya kan? Kenapa? Karena kalau jumlahnya 3, kita gak bisa mengatakan ada huruf tambahan. Sebab kata secara asal jumlahnya 3. Secara asal kata jumlahnya adalah 3 huruf. Nah, kecuali kalau pada pembahasan yang telah lewat tentang abun, tentang akhun, itu 2 huruf kan? Namun 2 huruf di situ dihukumi berapa? Dihukumi 3. Akhun asalnya akhawun. Abun asalnya abawun. Damun asalnya damawun atau damayun, kan itu udah lewat ya. Nah, berarti apa? Asal kata itu adalah 3 meskipun terlihat 2. Ini untuk kata-kata apa? Untuk fiil-fiil yang mutasorifa atau untuk isim-isim yang mutamakina. Untuk al-afal mutasorifa atau isim-isim yang mutamakina, artinya bukan isim yang mabni, bukan fiil yang mabni. Nah, secara asal adalah terdiri dari apa? 3 huruf, minimal 3 huruf. Maka ketika kita mengatakan ini ada huruf tambahan, berarti jumlahnya harus 4 huruf atau lebih. Kata itu harus jumlah berjumlah 4 huruf atau lebih. Nah, lanjutan Mas Ubert. Ah, berganti. Ganti siapa? Fazia. Fazia ya, Mas Fazia. Cara mengetahui atau membedakan antara huruf tambahan dan asli adalah dengan istiqaq, yaitu apabila huruf tertentu hilang dari kata pada sebagian tasrifnya, maka huruf tersebut adalah huruf tambahan, kecuali yang hilangnya karena sebab yang halal. Iya. Cara mengetahui atau membedakan antara huruf tambahan dan yang asli adalah dengan istiqaq, yaitu apabila huruf tertentu hilang dari kata pada sebagian tasrifannya, maka huruf tersebut adalah huruf tambahan, kecuali yang hilang karena sebab i'lal. Nah, ini telah lewat ya. Istiqaq itu apa? Mentasrif kata. Melihat mana asal katanya, mana yang tambahannya. Seperti tadi yang dicontohkan, doroba, yadribu, dorban, doribun, madrubun, idrib, latadrib, madribun, madribun, mitrobun. Nah, itu ada kata yang ada huruf-huruf yang enggak hilang dari kata yang kita rubah-rubah tadi. Huruf apa itu? Dot, ro, dan ba. Maka asal katanya adalah dot, ro, dan ba. Selain dari itu, maka menjadi tambahan. Ketika kita ucap madrubun, berarti yang selain dot, ro dan ba itu adalah tambahan. Ketika kita mengucap doribun, yang selain dot, ro dan yang selain dot, ro dan ba itu adalah tambahan. Kecuali kalau hilangnya karena sebab i'lal yang tadi disebutkan. Yang apa? Qaulun menjadi qaula. Wa'ada menjadi ya'idu. Ada hilang kan huruf yang hilang? Namun hilangnya di situ karena sebab i'lal, maka tetap dikatakan huruf itu asli meskipun hilang. Karena hilangnya disebabkan i'lal. Nah, alhamdulillah selesai dari bagian A dan B. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bagian C, ya, poin C nanti, ketentuan huruf ziyadah dan tempat-tempatnya. Nah, akan disebutkan tambahan alif terjadi pada apa? Tambahan wawu dan ya. Nah, biasanya terjadi pada apa? Nah, itu akan kita bahas pada kesempatan mendatang insyaallah taala. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kalau antum ada yang kebingungan, baca ulang, kemudian boleh tanya ke temannya yang dianggap pengerti, ya. Kalau temannya enggak bisa jawab, nanya ke saya ketika bertemu selesai sholat atau di jam-jam longgar lainnya, insyaallah taala dijawab nanti. Nah, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok malam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.